tercukupku di pikiran, bari kudu dilakona. Jalan, jalan kehidupan, kesapanjang datar, ayam pun jeng tanjakan, kudu sabar kina kurang, ulah nepat data benghar, salawasna kudu syukur, elingkanu maha agung, kadehida bisiku. Jadi jelema gede, dengar harta jemar hati. Jang hidup cinga jalma, turut perintah agama, ulah jauh di ulama. Nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para kiai, hirup kena kowa gingsir, ngarah ayah anu ngakein. Mangsalengkah ninggang salah, cing pintar tur benar, cing jujur tong bohong, ulah nganyarikeun batur ngarah hirup loba dulur, rasa ucap lampah teket jeung tabeat, ngarah pinanggih baja selamat dunia akhirat. Jan jan selamat dunia akhirat.